Para jemaah sekalian, ini di mana? Yatluna kitab Allah itu di mana? Fi baitin min buyutillah. Baitun min buyutillah adalah masjid. Oleh karena itu adalah fungsi masjid adalah ta'lim. Termasuk di dalamnya adalah bagaimana mengajar, bagaimana mentarbiah, ini adalah bertolak dari masjid dan tadi sudah disinggung. Tetapi para jemaah sekalian, ini adalah hal yang harus tidak boleh terputus. Harus terus berlanjut. Nah, para jemaah sekalian, membangun dan memakmurkan masjid ini adalah tidak bisa untuk ittiba' sunnah kecuali diajarkan sunnahnya di sini. Hendaknya di masjid itu adalah ada maktabahnya. Ada Sahih Bukhari, ada Sahih Muslim. Kalau ada orang berbicara, coba nih ada kitabnya, silakan buka. Ah, begitu. Jadi tidak asal bunyi, tapi betul. Mari, kalau ada apa-apa, yuk kita ke maktabah turun. Mari kita buktikan, ada enggak kitabnya, ada enggak hadisnya? Tidak ada, assalamualaikum. Ada, mari kita hidupkan. Nah, itu adalah di masjid. Jadi pusat ilmu masjid itu. Nah, oleh karena itu, para jemaah sekalian, apa yang disebut dengan fungsi masjid ini adalah tentu beragam, banyak sekali. Saya tidak akan jelaskan satu di antara sekian banyak fungsi. Tetapi para jemaah sekalian, saya ingin katakan bahwa memakmurkan masjid itu adalah ciri khas mukmin. Bukan mukmin orang yang tidak suka dengan masjid. Bahkan jika orang itu adalah membangun masjid, tetapi bukan dengan maksud lillahi ta'ala. Catat ayatnya. Di dalam firman Allah subhanahu wa ta'ala, surat At-Taubah ayat 107 sampai dengan 108. Surat At-Taubah ayat 107 sampai dengan 108. Allah SWT berfirman, وَالَّذِينَ اتَّخَذُوا مَسْجِدًا ضِرَارًا. Orang yang menjadikan masjid, masjidnya itu adalah dirar. Satu, dirar. Dirar itu berasal dari kata dararun. Dararun itu bahaya. Dan yang menamakan masjid dirar ini adalah Allah subhanahu wa ta'ala. Lalu kufran, wa kufran. Masjid itu dijadikan untuk kekufuran. Gimana masjid bisa jadi untuk kekufuran? Karena dibangun oleh orang-orang yang hatinya kufur pada Allah subhanahu wa ta'ala, bukan beriman pada Allah subhanahu wa ta'ala. Wa tafriqan bainal mu'minin. Lalu kemudian masjid itu dibangun untuk memecah belah kaum muslimin. Wa irsadan liman haraballahu wa rasulah. Lalu dijadikan sebagai teropong. Teropong ini berpihak kepada orang yang memerangi Allah dan memerangi Rasulullah. Bahkan mereka itu adalah, kata Allah SWT, wala yahlifunna. Mereka bersumpah, sungguh ini adalah masjid untuk Allah dan seterusnya. Tetapi kata Allah SWT di akhir ayat ini adalah, wallahu yashhadu innahum lakadzibun. Allah bersaksi bahwa mereka itu adalah dusta. Jadi para jemaah sekalian, jika masjid itu, di mana saja, kapan saja, ternyata difungsikan untuk membahayakan umat, membuat bodoh umat, membuat pecah umat, membuat persaudaraan menjadi pecah, menjadi retak, menjadi bermusuhan, dan seterusnya, atau bahkan dijadikan sebagai media bagi orang kafir mengincar kegiatan kaum muslimin, mengetahui kelemahan-kelemahan kaum muslimin, masjid dijual sebagai aset untuk mendapatkan duniawi supaya dijual data-datanya untuk orang kafir melalui masjid. Para jemaah sekalian, ini adalah masjid disebut dengan dirar. Para jemaah sekalian, kata Allah SWT, kalau kalian tahu masjidnya seperti itu, la takum fihi abadan. Kamu jangan sholat di situ selamanya. Bahkan Rasulullah SAW menghancurkan masjid itu. Masjid dirar itu dibangun di Quba oleh orang-orang munafikin. Selesai daripada perang, oleh Rasul disuruh hancurkan masjid itu. Karena turunnya ayat ini, diberitahu oleh Allah bahwa itu adalah masjid dirar, dibangun oleh orang munafik yang tidak mau berjihad pada Allah. Kemudian mereka bangun masjid dengan mengatakan untuk kaum muslimin, padahal untuk bukan kaum muslimin. Para jemaah sekalian, jadi garis bawahi, jika masjid itu adalah untuk memecah belah umat, untuk membodoh-bodohi umat, ataupun untuk memerangi Allah dan Rasulnya secara tidak langsung tentunya, karena tidak mungkin memerangi Allah di masjid kan, maka para jemaah sekalian, ini adalah bagian daripada masjid dirar. Adapun kegiatan daripada masjid itu adalah tentu seperti Allah SWT firmankan, innama ya'muru masajidallah man amana billahi wal yaumil akhir wa qama shalah wa ata zakah wa lam yakhsha illallah. Lalu kata Allah, fa'asa ulaika ayyakunu minal muhtadin. Para jemaah sekalian, orang yang memakmurkan masjid berarti mukmin, dan orang yang memakmurkan masjid berarti dia berhak mendapatkan hidayah Allah subhanahu wa ta'ala. Pintu hidayah itu ada di masjid, keimanan ada di masjid. Bahkan dalam hadis yang dhaif, hadisnya dhaif, saya sampaikan untuk menjelaskan bahwa hadisnya adalah lemah, bahwa katanya, idza ra'aitumur rajula ya'tad Jika kamu lihat ada orang yang selalu bolak-balik maksudnya menghidupkan masjid, katanya fashadu lahu bil iman, kamu hendaknya saksikan bahwa orang itu mukmin. Tapi hadisnya adalah dhaif. Cukup dengan ayat tadi bahwa orang mukmin sebetulnya yang menghidupkan masjid itu. Nah, oleh karena itu mukmin itu siapa? Mukmin itu adalah orang yang beriman pada Allah, beriman pada malaikat Allah seperti yang kita ketahui. Tidak boleh ada unsur dipolitisir bahwa mukmin itu boleh, mukmin ini tidak boleh, kecuali kalau ada dalilnya. Kalau tidak ada maka tidak boleh. Kalau orang itu mau menghidupkan Al-Qur'an, mau menghidupkan sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam, al-babu maftuh, pintu masjid itu harus terbuka. Siapapun dia. Yang disebut dengan pengurus masjid itu adalah penerima amanah tadi saya katakan. Bahwa dia harus jaga ini amanah dari Allah agar syiar Islam ini hidup dari masjid ini, maka kita harus jaga. Dijaga kebersihannya, dijaga keamanannya, dijaga kemudian bagaimana terpelihara kegiatannya supaya hidup. Tetapi tidak boleh untuk mempetak-petak bahwa fulan ma'i, fulan itu bersama saya, makanya tafadhol. Boleh. Fulan laisa ma'i, maka dari itu tidak boleh. Kriterianya adalah hal ala sunnah atau alal bid'ah, alal haqqi am alal batil, itu saja. Karena ini adalah lillah, maka semua yang bermakna membangun kalimat Allah, menjayakan al-Islam, maka boleh dipakai di situ. Tapi kalau ternyata untuk imatatu sunnah, mematikan as-sunnah, ataupun untuk izharul batil, menunjukkan menampakkan kebatilan, maka tentu tidak boleh. Karena itu semuanya adalah kembali kepada ad-dalil, kembali kepada syar'i. Kalau dia adalah tidak, maka tidak boleh. Adapun dari sisi masjid ini adalah kalau ada orang yang menghalangi atau membatasi atau mengotak-ngotak orang yang memakmurkan masjid, maka dia adalah telah menghalangi kebajikan dari orang banyak. Misalnya di dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, hadisnya sahih diriwayatkan oleh Imam Muslim dari Abu Hurairah, kata beliau, ala adullukum ala ma yamhullahu bihil khataya wa yarfa'ullahu bihi darajat. Mau tidak wahai kaum muslimin, aku tunjukkan kepada suatu perkara, jika kamu lakukan kesalahanmu akan terhapus, derajatmu akan Allah tinggikan. Apa itu para sekalian? Pertama kata Rasulullah SAW, ketika dijawab oleh Rasulullah SAW, bala ya Rasul, lalu Rasulullah SAW mengatakan isbahul wudu'i alal makarih, sempurnakan wudu walaupun dalam cuaca cukup dingin. Maksudnya mujahadah, jangan cengeng, baru juga kena sedikit sudah minta tayamum begitu. Kemudian yang kedua adalah kasratul khuta ilal masajid, memperbanyak langkah menuju masjid. Nah ini kan masjid berarti. Jadi orang apabila warawiri ke masjid, memperbanyak langkahnya karena ingin beribadah di masjid, berupa membaca Al-Quran, berupa dirasatul Quran, berupa tilawatul Quran dan seterusnya, tidak boleh dilarang siapapun dia. Kemudian berikutnya wantidharus sholati ba'das sholat, menunggu sholat setelah sholat. Maksudnya apa? Dia datang sholat tahiyatul masjid. Setelah tahiyatul masjid, dia beristirahat, berdoa, berzikir, salawat atas Rasulullah SAW. Menunggu imam datang, lalu qomat. Ketika qomat mengatakan Allahu Akbar, Allahu Akbar, dan seterusnya, baru dia berhenti dan ikut sholat bersama al-imam. Nah ini adalah termasuk memakmurkan masjid. Pada yang sekalian, dulu peradilan itu, vonis hukum itu adalah adanya di masjid. Pernah terjadi cekcok Ka'ab bin Malik radhiyallahu anhu dengan salah seorang ansori, lalu itu terjadi di masjid dan kemudian teriak-teriak keduanya, suaranya terdengar oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam, lalu kemudian oleh Rasulullah SAW mengisyaratkan kepada Ka'ab bin Malik, wahai Ka'ab bin Malik, ringankan orang itu hutangnya setengah. Ini vonis Rasulullah SAW. Kata Ka'ab bin Malik, laqad fa'altu ya dzalika ya Rasul, saya sudah kerjakan itu ya Rasul. Artinya adalah vonis memberi solusi terhadap perkara umat itu ada di masjid. Bahkan termasuk ketika Aisyah ditutupi oleh Rasulullah SAW tentang apa yang dilakukan oleh orang-orang Habasyah Ethiopia ketika mereka bermain duf perbana, itu adalah juga di masjid. Artinya adalah bahwa masjid ini adalah fungsinya multi, bisa berfungsi sebagai taklim, bisa berfungsi sebagai peradaban, bisa berfungsi sebagai qiyadah. Qiyadah itu adalah kepemimpinan. Rasul menerima para duta di masjid. Rasul mengomando perang di masjid. Rasul memberi pengarahan kepada para duta yang akan ditunjuk menjadi para da'i dan duta di berbagai negeri adalah di masjid dan banyak lagi. Oleh karena itu, maka para yang sekalian, karena mungkin ada pembicara setelah saya, maka saya cukupkan. Intinya adalah bahwa masjid ini adalah sangat banyak. Bahkan masjid adalah rumah sakit. Masjid itu adalah tempat berobat. Dalam suatu hadis diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud bahwa Sa'ad bin Mu'ad sakit dalam perang Khandaq, terluka dalam perang Khandaq, diobatinya di masjid, dijenguk oleh Rasulullah SAW ke masjid, menunjukkan bahwa masjid juga bisa berperan sebagai, katakan saja, adalah rumah untuk orang yang sakit, bahkan rumah untuk pengelolaan ekonomi. Tentang ditanya ada berapa para tentara, ada berapa yang harus kita hitung dan kita gaji, dan seterusnya, berapa orang yang harus menerima zakat, berapa orang yang harus diambil zakatnya, itu di masjid. Bahkan orang miskin ditampung di masjid, yang disebut dengan Ashabus Sufah. Abu Hurairah termasuk orang Ashabus Sufah, itu di masjid. Jadi jamaah sekalian, masjid ini adalah sangat kompleks multi dan kemudian fungsinya. Karena itu, maka kalau saja ada unsur ekonomi, berarti tidak mengapa kalau di antara kompleks masjid itu ada misalnya pergerakan perekonomian. Bahwa memakmurkan masjid itu intinya adalah bukan hanya dengan sholat, dengan tilawatul Quran, dengan i'tikaf di masjid, qiyam Ramadan di masjid, semuanya adalah berada di putaran masjid. Dan karena itu berbicara tentang memakmurkan masjid adalah sangat kompleks. Intinya bahwa memakmurkan masjid itu adalah hak mukminin, tidak dibatasi siapa dia. Kalau dia adalah berada di atas Al-Quran dan di atas As-Sunnah, tidak ada hak untuk BKM untuk menghalanginya. Biasanya kalau di Indonesia, ini sebetulnya adalah karena kegoiban politik. Kalau saja Indonesianya ini adalah berada di atas La ilaha illallah Muhammadun Rasulullah. Kalau Indonesianya ini adalah berada di atas syariat Allah dan syariat Muhammad Rasulullah SAW, masjid ini harus dikoordinir oleh negara. Tidak ada namanya DKM, tidak ada namanya organisasi, tidak ada namanya yayasan. Semuanya sudah ditangani oleh negara. Tetapi karena ghaib, tidak ada syariat Islam. Karena itu masing-masing orang berpikir bagaimana memakmurkan kaum muslimin, bagaimana menghidupkan sunnah Rasul, lalu kemudian membuatlah komunitas-komunitas, dan akhirnya adalah antara lain masjid ini sebagai komunitas menghidupkan sunnah Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Tetapi pada akhirnya adalah masjid itu di Indonesia adalah tidak lepas dari unsur politik kecil-kecilan. Sesuai dengan DKM-nya, kalau DKM-nya cenderung kepada versi pemahaman Islam tertentu, maka yang lain akan dipersulit. Jika dia adalah kemudian berpihak kepada pemahaman Islam tertentu, maka yang lain tidak boleh menghidupkan masjid itu. Para jemaah sekalian, masjid menjadi terbatas oleh birokrasi. Padahal birokrasi itu hukum asalnya tidak ada. Di dalam Islam, kalau seandainya Amirul Mukminin dari pusat turun ke daerah, katakanlah ke masjid kita, maka imam masjid yang ada di sini tidak berfungsi. Yang adalah imam al-akbar, imam al-azam, imam amir mu'min itu adalah yang berhak untuk menjadi imam di masjid ini. Tanpa birokrasi, izin dulu, ini sehubungan dengan, tidak ada, langsung otomatis dia jadi imamnya. Itu adalah syariat Islam. Nah, karena tidak ada, maka biasanya adalah di Indonesia DKM itu berubah-ubah. Kalau masa berlakunya 2 tahun, 3 tahun, nah 3 tahun mungkin saja sunnah, karena memang secara politik DKM-nya adalah sunnah. Tapi kalau tidak, bid'ah, begitu. Karena apa? Karena sesuai dengan pemegang polisi dan keputusannya. Karena sekalian saya ingatkan, masjid itu milik Allah. Bukan milik organisasi, bukan milik siapapun, dia hanya mengkoreksi. Jika Anda fi sabilit ta'ah, di jalan ketaatan pada Allah, jelas landasannya, dalilnya, Al-Quran, sunnahnya, tafadhal, begitu. Kalau tidak, maka tidak boleh. Nah, oleh karena itu tidak boleh kemaslahatan pribadi, tidak boleh kemaslahatan sepihak, tetapi harus berdasarkan kepada ad-dalil. Nah, para jemaah sekalian, memakmurkan masjid adalah tabiat, karakter, syakhsiyah seorang mukmin, dan memakmurkan masjid adalah ciri khas. Makmurkan masjid adalah basis bagi kaum muslimin, dan karena itu tidak boleh kita berinjak, menjauh daripada masjid satu langkah pun. Dan karena itu dia harus merdeka. Selama apa yang menjadi dikaji di sini, ataupun dibahas di sini, dihidupkan di sini, dikerjakan di sini, atau di berbagai masjid, itu adalah Al-Quran dan Sunnah Muhammad SAW, sesuai dengan pemahaman yang benar. Benar ini adalah Ahlus Sunnah, Pak. Bukan benar menurut Ahmadiyah, misalnya benar menurut Syiah, bukan. Benarnya menurut apa yang Allah firmankan. As-sabiqun al-awwalun minal muhajirin wal ansar walladzina taba'um bi ihsanin radhiyallahu anhum wa radu anhu. Jika seperti ini polanya, maka dia adalah berhak untuk menikmati memakmurkan masjid. Para sekalian, mudah-mudahan tidak terlalu panjang apa yang saya sampaikan, bermanfaat, dan kita semua Allah jadikan sebagai orang yang berhak untuk meraih naungan Allah di hari kiamat, karena diantaranya adalah orang yang selalu hatinya terpaut untuk menghidupkan masjid Allah Subhanahu wa ta'ala. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.